السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إخواني wa akhawati fillah, alhamdulillah fi hadhihi al-laila naltaqi marratan ukhra. Malam ini kita bertemu kembali fi dars al-lughah al-arabiyyah, dalam pelajaran bahasa Arab. Wa nahnu mazilna fi التحدث عن علامة الإعراب. Kita masih berbicara tentang tanda-tanda i'rab. Ada dua isim yang akan kita bicarakan pada malam hari ini. Satu isim yang sebagai sifatnya pengulangan, yaitu al-ismul manqus. Yang terakhir adalah al-asma'ul khamsah. Dan setelah itu kita kembali ke kitab, yaitu halaman yang ketujuh. InsyaAllah kita lanjutkan bahasan kita ini. Al-ismul manqus, sebagaimana kita jelaskan pada al-usbu'ul madhi, minggu yang lalu, adalah ismun akhiruhu alifun lazima, yaitu isim yang diakhiri oleh alif. Afwan, ismun akhiruhu ya lazima, yaitu isim yang diakhiri dengan ya. Contoh, al-madi, al-qadi, al-hadi, al-jari, al-mashi, wa ghairuha. Jadi isim yang saya sebutkan tadi itu berakhiran dengan ya. Al-madi, al-qadi, al-jari, al-hadi, al-mashi, dan sebagainya, diakhiri oleh ya. Inilah yang dikatakan isim manqus. Alamatul i'rab li hadzal isim, tanda i'rab bagi isim ini adalah awalan fi halatir raf'i. Yang pertama, ketika rafa. Alamatuhu dhammatun muqaddaratun 'ala al-ya. Dhammah yang ditakdirkan di atas ya, yaitu ditetapkan ada dhammah di atas ya. Akan tapi dhammahnya tidak dinampakkan. La tadhhar. Limadha? Lithqal. Tidak nampak dhammahnya karena berat. Berat dalam penyebutan. Al-madiyu, al-qadiyu, al-jariyu, al-mashiyu. Hadza thaqil fi an-nutq. Jadi ketika menuturkannya berat. Oleh karena itu, maka dhammahnya tuqaddar. Ditakdirkan di situ ada dhammah, yaitu tetapkan bahwa situ ada dhammah, tapi dhammahnya tidak dinyatakan. Ini katakan siqal, berat. Hadza fi halat rafa. Amma fi halat nasbi fa alamatuhu fathah zahirah. Adapun ketika nasab, dhammahnya nyata. Kenapa nyata? Karena penyebutan fathah ringan, tidak berat. Laisa thaqilan. Al-madi, al-madiya. Al-qadi, al-qadiya. Al-jari, al-jariya. Al-hadi, al-hadiya. Al-mashi, al-mashiya. Jadi harakatnya tidak berat dalam menuturkan, maka alamatu i'rabiha atau i'rabih fi halati nasbih fathah zahira, maka tanda i'rabnya ketika nasab yaitu fathah zahira, fathah yang nyata, yaitu nyata fathahnya, nampak fathahnya. Kita lihat dalam contoh, fala hadiya lahu. Fala hadiya lahu. Jadi hadi ini adalah isim manqus karena di akhir alia, dan kata hadiya ini mansub, alamatu nasbihi fathah. Fala hadiya lahu. Innal qadiya adilun. Innal qadiya adilun. Innal hadiya rahimun. Innal hadiya rahimun. Jadi kata al-qadiya, al-hadiya, tanda i'rabnya adalah fathah zahira. Amma fi halatil jarri fa'alamatu i'rabih al-kasrah al-muqaddarah. Ditakdirkan kasrahnya di atas ya. Kenapa? Ilatnya sama ketika rafa, yaitu al-thiqal. Al-madiyi, al-qadiyi, al-hadiyi, al-jariyi, al-mashiyi. Ini tergolong saqil dalam penutur, dalam menuturkan harakat tersebut. Oleh karena itu, maka harakat kasrah pada ya tersebut dituqaddar, tidak dinampakkan, tapi ditakdirkan, ditetapkan di situ ada kasrah. Ini bahasan yang kita bahas pada minggu yang lalu. Satu bahasan lagi terkait dengan isim manqus, yaitu hadfu ya manqusah, yaitu membuang ya isim manqus. Kapan ya ini dibuang? Dalam contoh ini di sini, wali kulli qaumin hadin. Kata hadin di situ ya-nya sudah tidak ada lagi. Contoh ketika kasrah di sini, lihat, fama lahu min hadin. Juga hadin, huruf ya-nya dibuang. Madin, kata-kata madin sering dijumpai di dalam kitab Nahu. Bagi orang yang pelajari Nahu, dia akan sering menjumpai kata-kata madin. Fi'lun madin. Fi'lun madin. Madin di sini ketika rafa', tanda rafa'nya mahzuf, dibuang. Asluhu fi'lun madiyun. Itu asalnya. Tapi ya-nya dibuang, maka jadilah fi'lun madin. Nah, kenapa dibuang? Apa faktornya? Ya al-manqusah tuhdhaf, ya isim manqus dibuang, idza tajarradat atau idza tajarrada, ay isim manqus idza tajarrada min al-al. Kalau isim manqusnya tidak pakai alif dan lam, Ini syarat awal, syarat pertama. Contoh tadi, madin, enggak ada alif lam, tapi kalau ada alif lam, ianya harus ada. Al-madi, al-qadi, al-jari, al-mashi. Nah, ketika alif lamnya dibuang, maka jadilah madin, qadin, jarin. Huruf akhirnya adalah ra, jarin, bukan ya, ianya sudah dibuang. Mashin, huruf akhirnya shin, tidak ada ya, karena sudah dibuang. Nah, kenapa dibuang? Karena tidak pakai alif dan lam. Asyartu thani, syarat yang kedua, karena dia tidak mansub. Karena dia tidak mansub. Kalau dia mansub, maka dibaca fathah zahirah. Madian, qadian, jarian, masyian. Ini syarat yang kedua tadi adalah karena dia tidak mansub. Berarti ketika rafa dan ketika jar, ketika rafa dan ketika jar. Asyartu tsalits, syarat yang ketiga, syarat yang ketiga dia tidak dibuang ianya adalah laisa mudhafan. Laisa mudhafan, isim manqusnya tidak mudhaf, yaitu isim manqusnya berdiri dengan satu kata, tidak diidhafahkan, tidak digabungkan dengan kalimat lain. Ya tadi contoh tadi, madin, qadin, hanya satu kata, tidak diidhafahkan kepada kata lain. Jarin, mashin, dengan mafhum mukhalafa. Pemahaman sebaliknya, kalau dia diidhafahkan kepada isim lain, berarti ianya zahirah. Qadi Misra, qadi Makkah, qadi Makkah. Jadi ianya ada. Ianya inilah faktor kenapa isim manqus ianya dibuang. Baik, kita lanjutkan. At-tasi, rakam tasi, nomor yang kesembilan bagi tanda isim yang terakhir, yaitu al-asma'ul khamsah. Al-asma'ul khamsah yaitu isim-isim yang lima. Jadi ada lima isim, ada lima isim yang tanda i'rabnya berbeda dengan isim lainnya. Mana isim yang lima itu? Abu, Ahu, Hamu, Fu, dan Zu. Abu, Ahu, Hamu, Fu, dan Zu. Nah, coba lihat ke kitab Durusul Lughah Al-Mujallal Tsani, mujallad kedua, safa sabi'ah, halaman yang ketujuh. Nomor yang ketiga, poin ketiga, al-asma'ul khamsa wa hiya abuka, akhuka, hamuka, fuka, dan dhu. Itulah kata asma'ul khamsa. Hanya lima isim ini. Nah, lima isim ini, tanda i'rabnya adalah sebagai berikut. Marfu'un bilwawi. Marfu'un bilwawi, dia dirafakkan dengan waw. Kita lihat, wa abuna syaikhun kabirun. Wa abuna syaikhun kabirun. Di situ ada kata abu yang digaris bawahi. Nah, abuna, ini yang dikata asma'ul khamsah, dirafakkan dengan waw. Tentu ada syarat. Syarat dia menjadi asma'ul khamsah, lafaz abu, akhun, jadi lafaz abun, akhun, hamun, kemudian famun, serta dhu, dia menjadi asmaul khamsah, syaratnya adalah dia harus diidhafakan. Di antaranya diidhafakan kepada selain dhamir mutakallim. Selain dhamir mutakallim. Yaitu ya mutakallim. Jadi kalau diidhafakan kepada ya, abi, akhi, fami, itu bukan asma'ul khamsah. Jika lafaz ini diidhafakan kepada selain ya, contoh abuna tadi, abuka, Abu Bakrin, Abu Hurairata, Abu Aliin, Abuna. Nah ini yang digolongkan asma'ul khamsah. Jadi syaratnya diidhafakan kepada selain ya mutakallim. Syarat lain, di antara lain adalah kata abu, aku harus dalam bentuk mufrad. Dia bukan dalam bentuk musanna maupun jama'. Kalau dia musanna dan jama', dia tidak tergolong asma'ul khamsah. Abun, jama'nya aba. Aba. Akhun, ikhwah. Ikhwah, akhawan. Ikhwah, ikhwan. Jadi ikhwatun wa ikhwanun. Itu jama'nya. Dia tidak tergolong asmaul khamsah. Enggak bisa ikhwa, ikhwatuka. Pakai waw. Sebagaimana akhuka. Aba'uka. Pakai waw. Enggak bisa. Karena dia sudah bentuk jama'. Jadi dia termasuk asmaul khamsah, tanda i'rabnya ada i'rab far'iyah, yaitu waw ketika rafa, kalau dia isimnya dalam bentuk mufrad tunggal. Kemudian, dia bukan isim tasghir. Dia bukan isim tasghir. Isim yang menunjukkan makna, pengkerdilan makna. Atau juga bisa maksudnya merendahkan seseorang. Seperti rajul rujail. Rajul rujail. Rajul rujail. Nah, kalau kali kata abun, kalau dia isim tasghir, tidak termasuk asmaul khamsah. Abun ubay, ubayun, akhun ukhayun. Nah ini bukan asmaul khamsah. Bukan asmaul khamsah. Jadi asmaul khamsah, jadi lafaz abu, akhu, hamu, fu, dan zu, kalau dia diidhafakan kepada dhamir selain ya mutakallim. Baik, kita kembali. Jadi asma'ul khamsah ini marfu'un bil waw. Contohnya abuna syaikhun kabir. Qala Abu Hurairata. Ini sering kita jumpai dalam riwayat hadis. Qala Abu Bakrin. Qala Abu Hurairah. Mansub. Ketika mansub, tanda nasabnya adalah alif. Contoh dalam ayat ini, dalam contoh sini ayat inna abana lafi dhalal, inna abana lafi dhalalin. Perhatikan ada perubahan dari pertama abuna sekarang menjadi abana. Yang berubah adalah huruf waw menjadi alif. Itulah tanda i'rabnya, perubahan. Nah, kenapa dia berubah inna abana? Karena aba di sini posisinya sebagai isim inna. Isim inna hukumnya mansub. Berbeda yang pertama, kalau pertama abuna, mahalu i'rabihi atau mauqi' i'rabih, posisi sebagai i'rabnya adalah, dalam jabatan kata adalah sebagai mubtada, subjek. Mubtada hukumnya marfu. Nah, tanda rafa bagi ismal khamsah adalah waw. Oleh karena itu, maka dibaca, wa abuna syaikhun kabir. Inna abana, abana. Aba Bakrin, inna Aba Bakrin, inna Aba Hurairata, inna Abaka. Kemudian majrur bil ya. Dia majrur dengan ya. Abina. Contoh sini, ahabbu ila abina minna. Ahabbu ila abina minna. Syahid di sini, maksud di sini ada kata abina. Majrur tanda jarnya ya. Kenapa dia majrur? Lidukhul harfu jar. Karena masuk huruf jar yaitu ila. Setelah ila harus majrur. Nah, tanda jar di sini ya. Kenapa ya? Karena dia asmaul khamsah. Min asmaul khamsah termasuk isim yang lima. Contoh sering kita jumpai dalam riwayat hadis an Abi Hurairah. Bukan an Abu Hurairah dan juga tidak an Aba Hurairah, tapi an Abi Hurairah. An Abi Bakrin, bukan an Abu Bakrin, bukan juga an Aba Bakrin. An Abi Bakrin. An Abi Sa'idin Al-Khudri. An Abi Sa'idin Al-Khudri. Jadi Abi Sa'id, bukan Abu Sa'id dan bukan Aba Sa'id. Ya kenapa? Karena kata Abu di situ dia sebagai majrur, isim majrur karena masuk an huruf jar. Nah, tanda jar bagi isim tersebut adalah ya. Kenapa? Karena dia termasuk asmal khamsah. Karena kata Abu digabungkan, diidhafakan dengan kata Sa'id. Sehingga menjadi Abu Sa'id, Aba Sa'id, Abi Sa'id. Nah, di sini dibaca Abi karena ada ya'an masuk huruf jar. An Abi Sa'idin Al-Khudri. Nah, itulah dia. Asma'ul Khamsah, tanda i'rabnya. Marfu' bil waw, mansub bil alif, dan majrur bil ya. Taib, fadhal ya Ustaz Ihsan. Taib, jazakallah khair kami ucapkan kepada Ustaz Mas'ud atas penjelasan. Dan tanda-tanda i'rab yang disebutkan, kita berikan kesempatan bagi para pendengar roja. Silahkan di line telepon 021-823-6543. Dari Anda bisa sampaikan contoh dalam bentuk kalimat sempurna, isim manqus dan asma'ul khamsah dalam keadaan marfu', kemudian mansub dan majrur. Silahkan di 021-823-6543. Dan bagi Anda yang memiliki akses televisi roja, Anda bisa melihat beberapa contoh tersebut yang tertulis di dalam layar televisi Anda. Dan kita menginginkan bentuk kalimat yang berbeda tentunya dari contoh-contoh yang disampaikan. Silakan di 021-823-6543. Kita terima untuk satu penelpon yang pertama. Taib, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ahlan. Ya, Naam. Ya, Ustaz. Man, main. Dengan Ummu Fatimah di Bekasi, Ustaz. Taib, tafadhali. Ya, Ustaz. Az-Zani, Ustaz. Taib, Az-Zani. Az-Zani tajirun ghaniyun. Taib. Ra'aitu az-zaniya fi suqi. Jalastu ma'az-zani fi suq fi syari'i. Taib. Apa arti az-zani di situ? Tukang timbangan. Az-zani. Susah nyarinya, Ustaz. Nyari itunya susah. Oh, gitu. Iya, iya, iya. Isim manqus itu, Ustaz, ya? Itu az-zani itu bukan tukang timbang. Apa itu? Kalau timbang itu, ingat itu. Kalau timbang itu wazana yazinu. Isim fa'ilnya wazin. Kalau az-zani orang yang berbuat zina. Oh, gitu. Iya, fil Quran. Az-zani waz-zaniyatu fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atu jalda. Taib lah bahasa ini. Contoh isim manqusnya tepat ya. Benar. Nah, cuma salah paham ya. Jadi kalau tukang timbang itu daripada wazana. Nah, wazana yazinu. Nah, kalau ini kalau zani itu dari kalimat zana yazni. Zana yazni. Ada ar-ra'i tapi ada enggak paham itunya, Ustaz, nyari buka kamus ar-ra'i apa, Ustaz? Oh, ar-ra'i itu berkalimat ra'a. Ra'a? Iya, kalimat ra'a yar'a. Apa, Ustaz? Itu maknanya jadi bisa menggembala, orang menggembala, ra'il ghanam, menggembala kambing. Penggembala, Ustaz. Iya, penggembala. Baik. Ya, jadi tergantung apa pemakaiannya. Nah. Iya, bisa juga ra'i adalah orang yang diberikan apa tugas untuk mengemban amanah rakyat. Ini ar-ra'i, pemimpin. Baik. Kan dalam hadis kan ada kan ar-ra'i. Ya. Dalam hadis ada kan? Kullukum ra'in. Kullukum ra'in. Wa kullukum mas'ulun. Kullukum ra'in. Nah, ini pemimpin. Iya, ra'in. Perhatikan itu. Itu ya-nya dibuang. Nah, coba ini. Tadi sudah saya bahas tadi ya. Oh, iya. Nah, kenapa dibuang ya-nya itu? ya-nya dibuang karena tidak ada alif lam, Ustaz. Tidak ada alif lam. Nah. Betul. Iya, coba saya tulis. Anti melihat TV Roja? Enggak usah pakai radio, Ustaz. Oh, lah bahasa nih. Kita tulis saja, mungkin kasihan yang lainnya melihat TV Roja. Iya. Nah, kullukum afwan. Ra'in. Naam. Masya Allah. Iya. Yeah. Kullukum. Masya Allah. Ra'in. Ya, kenapa dibuang? Ya, kenapa dibuang? Tidak pakai alif lam, Ustaz. Ah, tidak pakai alif? Tidak pakai alif lam. Lam. Iya. Dan juga karena tidak mansub, Ustaz. Karena dia tidak mansub. Nah. Mm-mm. Masya Allah. Karena dia tidak mansub, jahit. Karena dia tidak mansub. Dan juga bukan sebagai mudhof. Ah? Dan bukan sebagai mudhof. Dia bukan sebagai mudhof. Jayid. Kullukum ra'in. Ayuh. Nah, di sini dia tidak mansub. Kemudian, di sini sebagai apa dia ini? Kullukum. Dia apakah majrur atau dia marfu? Tadul, Ustaz. Kullukum. Marfu, Ustaz. Marfu. Iya. Kenapa marfu? Tidak ada amil yang masuk, Ustaz. Enggak, maksud itu kedudukan sebagai apa dia? Kullukum ra'in apa khabar, Ustaz? Khabar ahsan. Mubtada'nya kullu. Nah. Mubtada'nya apa? Kullu. Jahit. Ra'in, asalnya ra'iyun. Jadi ya-nya dibuang. Nah. Ya. Kenapa dibuang? Karena tidak ada ya-nya dibuang karena dia. Heeh. Ya itu tadi. Karena dia tidak pakai alif lam, yang kedua dia bukan mansub, kemudian dia ketiga dia bukan mudhaf. Nah. Kalau ada alif lam maka ada baca ar-ra'i pakai ya. Iya. Jadi kalau tadi apa yang tukang timbang al-wazinu ya? Al-wazinu. Jadi kalau bukan isi mangkus itu saja. Iya, bukan isi mangkus. Iya. Coba itu yang Ustaz yang iya. Apa yang apa asmaul khamsanya Ustaz? Heeh. Ya, silakan. Fadhli. Ja'a Abu Talibin. Ja'a Abu Talibin. Naam. Baik. Inna Aba Talibin tabibun jadidun. Ahsan. Inna Aba Talibin. Naam, tabibun jadidun. Ahsan. Marartu ma'a Abi Talibin. Madza? Marartu ma'a. Marartu bi. Bi. Naam. Oh, iya. Apa maksudnya? Kalau dhahabtu ma'a. Oh, taib. Marartu bi Abi Talibin. Naam, marartu bi Abi Talibin. Sahih. Masya Allah. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Syukran Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Umm Fatimah di Bekasi dan contoh yang disebutkan tepat Ustaz ya. Naam, masyaallah. Tayyib barakallahu fiik. Bisa difahami dengan baik dari apa yang disampaikan. Kita berikan kesempatan berikutnya bagi pendengar dan pemirsa yang lain. 0218236543 jumlah yang sempurna dari isim manqus dan asmaul khamsah dalam keadaan marfu' mansub dan majrur. Silakan dengan kosakata atau mufradat yang berbeda tentunya kami harapkan. Kita angkat kembali untuk penelpon yang kedua. Halo. Tayyib terputus kembali. Kami sampaikan bagi Anda yang mungkin baru bergabung dalam pembahasan jilid ketiga dari penjelasan isim manqus dan asma'ul khamsah dalam keadaan marfu, mansub, dan majrur. Kita berikan untuk penelpon yang berikutnya. Halo. Halo. Halo. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Dengan Haji Afif dari Malimping. Dari Malimping, Pak? Iya. Baik, tafadhal, Pak. Silakan, Pak. Barakallahu. Baik. Mohon maaf sebelumnya Bapak, dikecilkan dulu suara televisinya. Ada feedback supaya lebih jelas suaranya Pak. Sekali lagi mohon maaf dikecilkan dulu volume suaranya. Jazakallah khair. hai akhirat Allahul Ba'iyul Hajiul Allahul Muqtiyul. Bisa disimak, Ustaz? Lahir wadih. Baik, mohon maaf, Pak. Mungkin dikeraskan lagi suaranya, Pak. Kurang jelas ya kita dapatkan suaranya. Fadol, diulang kembali, Pak, dengan lebih keras lagi suaranya. Allahul Muqtiyul. Allahu? Diulang, Pak, pelan-pelan. Allahu? Allahul Muqtiyul. Apa? Allahul Muqtiyul. Muqtiyul. Muqtiyul. Muqtiyul, ya, dari kata hasa, ya, Pak? Ya. Ini dalam mankus atau yang kedua? Man Asmaul Khamsah? Yang mankus. Ya. Muqtiyul, Ustaz, mungkin? Enggak, pertanyaan apa contohnya itu? Iya, ini diulang dengan kalimat suaranya, diterjemahkan kan? Terlebih dahulu mungkin, Pak. Diterjemahkan dulu kalimat yang diinginkan seperti apa? Ya Allahul Baqi, Allah yang Maha Kekal. Al-Baqi. Al-Baqi, Allahul Baqi. Ya. Terus bukan Al-Baqi, ya, Al-Baqi. Al-Baqi. Naam. Ya. Allahul Al-Baqi, Al-Hadi. Ini kan. Ya. Ini kan Asmaul Husna. Kalau diwasalkan itu ya. Jadi dibacanya boleh enggak begini? Allahul Ghaniyyul Mughniyyul. Disambung semuanya gitu, Pak, ya. Hadiyul. Naam. Taib, kita bisa terima, Pak, pertanyaannya. Itu saja, Pak. Ya. Khair, jazakallah khair atas pertanyaan yang disampaikan. Silakan dijawab, Pak, ya. Taib, barakallah fiik, jazakallah khair. Dari pendengar kita di Manimping, dan pertanyaannya akan kami akan dijawab oleh Ustaz pada akhir kajian, insyaAllah, berkenaan dengan pembacaan Asmaul Husna, Ustaz, ya. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya bagi pendengar dan pemirsa yang lain di 0218236543 dalam materi kita. Mohon dengan sangat bagi para pendengar dan pemirsa untuk memberikan jumlah yang sempurna, kalimat yang sempurna dari isim mankus dan asmaul khamsah. Tafadhol. Taib, halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, umur di mana? Wisan di Bogor sama cucu. Mohon maaf, Umu, sebelumnya dikecilkan dulu volume suara radionya atau TV-nya, ada feedback. Dan kami harapkan bagi pendengar dan pemirsa yang akan bergabung nanti untuk dikecilkan ya suara atau volume radio dan televisinya supaya ada feedback. Silakan, dengan siapa, Umu, di mana? Mohon maaf. Tampaknya terputus. Kami berikan kesempatan berikutnya bagi pendengar dan pemirsa yang lain. Masih di 0218236543. Dan bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan via pesan singkat, Anda bisa sampaikan di 0819896543. Kita angkat untuk penelpon yang berikutnya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik Ayu di Kediri. Taib, Ahsan. Taib, tafadhali. Zahaba abu ila dukani. Ulang kembali. Zahaba abu ila dukani. Zahaba abuna ila dukani. Zahaba abuna. Nah. Iya, ila dukani. Sahih, al-jumlah sahihah. Terus? Fi halat an-nasbi ketika nasab? Ra'aitu abuna ila dukan. Ra'aitu abuna fit dukan. Kenapa abuna? Afan Ustaz, afan. Nah. Ra'aitu abana fit dukan. Naam. Terus? Hazihil mil'aqatu min abina. Naam. hadhil mil'aqatu li'abina. Li'abina. Mana? Naam, sahih. Masya Allah. Masya Allah. Ini yang saya tanyakan. Apa jamak dari kata mil'aqatu? Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah sahibun itu juga termasuk mamnu' minash sharf atau bukan? Sahib. Sahib, ya. Itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Jazakallah khair. Wa iyyak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair pada adik Ayu di Kediri. Dan contoh yang disebutkan tepat semua saat ini. Ya, Masya Allah tepat. Alhamdulillah. Kita berikan kesempatan berikutnya. Silahkan bagi pendengar dan pemirsa yang lain. Dan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, silahkan di 021-823-6543. Taib. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ustaz di Bogor nih. Umu Ukas ya? Umu Ihsan. Ah, Afan. Umu Ihsan. Di Bogor, Umu. Oh iya, lagi rumah cucunya tadi. Oh gitu, lagi di Bogor ya? Iya, anak nggak bawa buku Ustaz ya. Asmaul Husna dulu ya. Iya. Fadhali. Fi halati rafi. Qoma zumalin. Naam, qoma zumalin. Naam. Apa arti zumalin? Pemilik harta. Iya, yang punya harta. Terus? Halo? Halo, Mu Ihsan? Tentarullah. Kata Asad. Kata, naam. Tapi mohon maaf, Mu Ihsan terputus ya. Sambungan teleponnya mungkin karena jauh di Bogor. Silakan dihubungi kembali dan kita tunggu. Masih ada contoh-contoh yang belum disebutkan dalam keadaan mansub dan majrur. Ya, di 021-823-6543. Dan kami juga berikan bagi pendengar dan pemirsa roja yang lain. Silakan di 021-823-6543. Bentuk jumlah sempurna dalam keadaan mansub, marfu, dan majrur untuk isim manqus atau asmaul khamsah. Silakan. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Dengan siapa di mana? Khatib Ghazali. Dengan siapa di mana? Di Sumenep. Sumenep. Khatib Ghazali. Baik, silakan. Seputar mau menanyakan tentang lafaz asmaul khamsah. Asmaul husna, Pak. Asmaul husna, ya. Al-Ali. Apakah ada perbedaan dari asmaul husna al-Ali dan yang dinamakan Sayyidina Ali? Khalifah, Khalifah. Dengan Ali, Sayyidina Ali. Ya Ali ya. Tayyip. Apakah ada perbedaan? Tayyip. Itu saja, Bapak. Perbedaan tersebut. Iya, makasih. Afwan. Tayyip, jazakallah khair pada Khonel Karim di Sumana. Pertanyaannya ada dua, kita akan sampaikan nanti di akhir kajian. Tayyip, kita berikan kesempatan berikutnya di 021-823-6543 dalam pembahasan isim manqus dan asmaul khamsah. Anda bisa memberikan jumlah contoh dari jumlah sempurna untuk kedua bentuk kaidah ini. Fadhal. Taib, halo. Assalamualaikum. Taib, tampaknya terputus kembali. Kami memberikan kesempatan bagi pendengar dan pemirsa roja yang lain di 021-823-6543. Dan pertanyaan pesan singkat Anda bisa juga sampaikan di 0819-896543. Fadhal, kita angkat telepon yang keempat ya berikutnya. Halo. Taib, terputus kembali. Mungkin diberikan penjelasan sekali lagi saat berkenaan dengan isim manqus fadl atau isim asmaul khamsah. Naam, jadi isim manqus adalah isim yang diakhiri oleh ya. Nah, ya di sini bukan ya musyaddada. Tadi ada pertanyaan tentang al-ali dengan aliyun. Jadi aliyun itu bukan isim manqus. Jadi bukan isim manqus. Jadi yang dikatakan isim manqus adalah isim yang diakhiri oleh ya. Mungkin ini ada perlu penambahan penjelasan ya agar apa tidak salah. Jadi, ya, Ustaz. Ya. Sebelum penjelasan kita berikan kesempatan berikutnya ada Umu Ihsan yang kembali bergabung. Silakan Umu Ihsan. Iya. Ustaz, ana lanjutin ya, Ustaz. Tafadhali, iya. Ana irob ya. Koma zu malin, koma fi'lun madin mabniun alal fathi. Zu fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi alwawu li'annahu minal asma'il khamsati wa huwa mudafun. Malin mudafun ilaihi majrurun bil kasra. Fi halati nasbi ya Ustaz. Ra'aitu za malin. Ra'aitu fi'lun madin mabniun ala sukun wa ta'udomirun mabniun ala domni fi mahali rafin fa'il. Za maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al al-alifu li'annahu min al-asma'il khamsati wa huwa mudaf. Malin mudafun ilaih majrurun bil kasri. Fi halati jar salamtu ala zi malin. Salama fi'lun madin mabniun ala sukun wa ta'u domirun mabniun ala domi fi mahali rafin fa'il. Halo. Halo, Ihsan. Taya. Terputus kembali, Pak. Barakallahu fiik. Ihsan ini senang i'rab ini. Taib Umu Ihsan, jazakallahu khair dan terputus kembali. Silakan kami masih membuka atau mengharapkan hubungannya kembali dari contoh soal yang tadi dijelaskan supaya bisa disempurnakan. Dan dua contoh yang disebutkan bagaimana, Ustaz? Hadza jayyid ini, sahih ini. Taib. Nah. Khair, kita angkat kembali. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, akhi? Ismi Ahmad Rizal. Ahmad Rizal, aina ant? Ana fi Papuro. Aina? Luwu Sidrap. Di Sidrap, Makassar. Allah, tayyib, Makassar baik. Fadhal. Kaifa halak ya, Ustaz? Alhamdulillah bi khair. Wa kaifa ant? Alhamdulillah, wa kadzalika ana bi khair, alhamdulillah. Tayyib, tafadhal ya akhil karim. Ini soal ya Ustaz. Soal kullukum ra'in Ustaz. Naam, kullukum ra'in. Afwan Ustaz, a'rif kalimah kullukum ra'in. Di Arab kan? Azunnu ra'in Ustaz, hunaka. Habrul muqaddam. Mubtada muakhar. Wa kullukum habrul muqaddam. Kaifa Ustaz? Akada, la. Laisa. Justru kullu itu yang mubtada. Jadi yang dikatakan khabar muqaddam itu kalau dia khabarnya syibul jumlah atau jarma syibul jumlah, baik jar majrur atau dzaraf. Misal fil baiti duyufun. Fil baiti duyufun. Halo? Naam. Fil baiti duyufun. Naam. Nah, jadi duyufun itu mubtada muakhar. Fil baiti khabar muqaddam karena syibul jumlah. Nah, kalau di sini contohnya dia bukan syibul jumlah. Kullu itu mubtada. Faham tak? Naam Ustaz, syukran Ustaz. Afwan. Syukran ara-ara. Afwan. Tayyib, itu saja. Jawabik Ustaz. Tayyib. Wa iyyak. Afwan Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib, jazakallahu khair pada akhwan al-karim di Makassar. Dan jazakallahu khair atas pertanyaannya. Faidah sangat bermanfaat kita dapat petik. Dan kita berikan kesempatan bagi pendengar dan pemirsa yang lain. Di 0218236543 Anda bisa sampaikan jumlah, contoh jumlah sempurna dalam isim manqus dan asmaul khamsah dalam keadaan marfu, mansub dan majrur. Fadhal. Taib, halo. Assalamualaikum. Ya, dengan siapa di mana? Halo. Taib, mohon maaf tampaknya tidak jelas suaranya. Silakan bisa dihubungi kembali di 0218236543 dan silakan melanjutkan pembahasan atau penjelasan yang tadi. Oh iya. Jadi yang isim manqus yaitu isim yang diakhiri oleh ya tapi bukan ya musyaddada, bukan ya berbaris tasydid seperti ya nisbah. Yang umpamanya misriyun. Misriyun itu bukan isim manqus. Itu bukan isim manqus. Karena itu ya musyaddada, ya berbaris tasydid. Nah, demikiannya aliyun. Aliyun bukan isim manqus. Berbeda al-ali. Al-Ali itu tinggi. Jadi Al-Ali. Nah, itu dikatakan isim manqus. Taib, Ustaz. Nah. Naklafi, kita angkat dulu atau kita berikan kesempatan bagi Ummu Ahsan yang sudah menunggu. Silakan Ummu Ahsan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Tafadhali. Masalu khamsa akhu. Abu ya, Ustaz. Mm-hmm. Ya. Yeah. Aina yadhabu abuki ya Salma? Aina yadhabu abuki ya Salma? Ya Naam. Lalu jarnya pakai ya Ustaz. Gosaltu komison abi Salma. Aini? Gosaltu komison abi Salma. Komison? Komison. Taib. Nah. Abinya jadi apa? Mudhaf ilai. Mudhaf ilai. Nah. Komison boleh mudhafnya bertanwin? Gosaltu al-qamisa abi. Al-qamisa. Pakai alif lam. Kalau pakai alif lam jadi apa? Al-qamisa. Al-qamisa. Tanpa tanwin, Ustaz. Enggak, tadi pakai alif lam. Al-qamisa. Ghasaltu al-qamisa abi Salma. Abi apa? Abi Salma. Abi Salma. Naam. Al-qamisa jadi apa? Maf'ul bi. Maf'ul bi. Naam. Kemudian melihat dari kata setelahnya, abina al-qamisa abi, qamisa itu sebagai apa juga itu? Apa kemudah? Mudhaf ilaih, mudhaf ya Ustaz. Mudhaf. Boleh mudhaf pakai alif lam? Enggak boleh. Enggak boleh. Nah, kalau gitu, kenapa pakai alif lam? Jadi kalau kita mengatakan baju ayah si Salma, qamisu abi Salma. Qamisu abi Salma. Jadi bukan qamisan bertanwin, bukan juga al-qamis pakai alif lam. Jadi ghasaltu qamisa abi Salma. Nah, itu jumlah yang tepatnya. Paham? Insyaallah. Jadi ingat itu, ingat mudhaf tidak boleh bertanwin. Kemudian tidak pakai alif lam. Kemudian kalau mudhafnya dalam bentuk musanna atau jamak muzakkar salim, nonnya dibuang. Ini yang sudah kita bahas ini, nunnya dibuang. Contoh, kita bikin musanna kata-kata qamis tadi. Al-qamisani. Digabung kepada Abi Salma. Bagaimana? Alif lam dibuang dulu. Kemudiannya nunnya dibuang. Sehingga menjadi qamisa. Iya kan? Nah, qamisa Abi Salma. Demikian juga ketika dia pakai ya, al-qamisaini. Dibuang alif lamnya, kemudian dibuang nun, sehingga qamisai Abi Salma. Oh. Ya. Oh, itu diingat. Jadi, mudhaf tidak boleh bertanwin, tidak boleh pakai alif lam, kemudian nun dibuang kalau mudhafnya dalam bentuk musanna maupun jamak muzakkar salim. Ya. Paham ti? Paham? Insyaallah nanti ingat lagi Ustaz. Iya, harus sering-sering diulang-ulang. Iya. Ada contoh lain? Silakan. Yang jar ini Ustaz. Tarib. Ya itu tadi jar ya, qamisa abi. Itu kan jar itu, mudhaf ilaih majrur ya. Naam. Sekarang kalau dia mansubnya? Yang mansub. Karena saya rotu apakah baido? Kenapa? Karena saya rotu apakah baido? Apa artinya itu? Dulu mobil ayahmu berwarna putih. Kalau begitu berarti kata abu itu masih menjadi mudhaf ilaih. Mobil ayahmu kan? Oh iya. Iya. Mobil ayahmu. Jadi sayyaratu abika kanat kanat sayyaratu abika baydaa saudaa. Nah itu masih majrur ya. Karena mudhaf ilaih. Ini mansub. Saya Ustaz. Ra'aitu abaka fi masjidi. Jaid, ra'aitu abaka fil masjidi. Sahih, jadi abaka. Kenapa mansub di situ? Mudhaf ilaihi. Enggak, kenapa mansub? Maf'ul bi. Maf'ul bi. Sahih, tanda nasabnya fathah. Fathah. Iya. Dia karena dia isim min asma'a al-khamsah, termasuk isim daripada isim ilmah. Taib, barakallahu fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair muahsan. Mubarakallahu fiik. Kami berikan kesempatan berikutnya bagi pendengar dan pemirsa yang lain setelah dari muahsan di 0218236543. Taib, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Muwafa. Naam, Muwafa saya. Al-maktabu ghalin. Al-maktabu ghalin. Iya. Ya. Mana isim manqusnya? Ghalin. Ghalin. Naam. Ishtaraitul maktabal ghaliya. Naam, ishtaraitul maktabal ghaliya. Yashtari Ahmadu al-maktaba bi-golin. Hada khatak hada. Bahasanya salah. Gak bisa bil-golin. Dengan mahal itu bahasa kita itu. Ya ini ya. Gak bisa bil-golin. Main bisa. Iya jadi. Jadi apa tadi istaraitu atau istara Ahmad al-maktaba bighalin. Nah ini apa kata susun ini salah. Ya. Seharusnya apa? Istara Ahmadu al-maktaba bisi'rin ghalin. Iya, bisi'rin ghalin. Apa makna Ustaz? Apa makna? Mana si'r? Harga. Oh, iya, Ahmad membeli membeli apa meja dengan harga yang mahal. Mahal. Iya, enggak bisa bi ghalin aja, bi si'rin ghalin. Iya. Asmaul khamsah. Baik, تفضلي asmaul khamsah. Raja'a Abu Sa'idin. Raja'a Abu Sa'idin. Yujillun nasu abaka. Mada? Yujillun nasu abaka. Naam. Terus ketika majrur fi halatil jar? Yasiqun nasu bi abika. Jaid, yasiqun nasu bi abika. Masya Allah, ahsan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi jazakallahu khair pada Muwafa. Tapi mungkin ada sedikit ta'liq atau penjelasan tambahan Ustaz. Dari Asmaul Khamsah ini atau yang tadi disebutkan, fadhil Ustaz. Ya tadi masyaallah contoh-contohnya sudah bagus ya. Iya. Cukup bagus. Coba kita kembali ke kitab. Ini kita masih berkisar tanda i'rab ya. Kita kembali ke kitab. Yaitu taip, halaman as-sabi'ah, halaman ke-7 ya. Taip, sebelum kembali Ustaz, kita angkat dulu satu telepon dari Ummu Umar di Ciledug. Silakan Ummu Umar. Fadhal. Isim manqus Ustaz. Naam, fadhali. Isim manqus. Naam. Apa as-sabi'ah? Sahih enggak? Mada? A'id. As-saqi. Ha? As-saqi. Al-niram. Ha? As-saqi. As-saqi. Naam. Sahih, naam. Hada isim fa'il min saqa yasqi. As-saqi. Betul, itu isim manqus. Yasqasaki al-mazra'ata. Naam. Yasqi. Bukan yasqa. Bukan yasqa. Saqa yasqi. Yasqasaki al-mazra'ata. Inna saqiya nashitun. Naam, sahih. Hadhihi al-ma'u lis-saqi. Naam, sahih. Hadha al-ma'u lis-saqi. Hadis. Naam. Asma'ul khamsah. Ya. Fadal. Fadali. Ja'a akhuna min al-qaryati. Jaid. Ja'a akhuna min al-qaryati. Ahsan. Dhahabtu ma'a akhina lis-suqi. Naam. Zurna akhana fi baitihi. Jaid. Masyaallah. Masyaallah. Ma'adasa. Afwan. Nah, afwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Tapi zakal khair mu Umar celaduk. Fadlasat. Kita kembali ke kitab ya. Alamatul i'rab al-asliyah wal far'iyyah. Alamatul i'rab al-asliyah wal far'iyyah. Jadi tanda-tanda i'rab yang asli dan tanda i'rab yang tidak asli, yaitu merupakan far'i, cabang, sebagai pengganti daripada tanda i'rab yang asli. Alamatul i'rabil asliyatu fil ismi. Jadi tanda-tanda i'rab yang asli pada isim, yaitu ad-dhammatu dhamma, wa hiya alamatul raf'i. Dhamma ini adalah sebagai tanda rafa'. Yang kedua, al-fathatu fata, wahia alamatun nasbi, dan dia merupakan tanda nasab. Kemudian al-kasratu, wahia alamatul jar, kasra, dan ini merupakan tanda jar. Artinya, kalau kita temukan dhammah, berarti dia marfu. Kalau kita temukan dalam kata fathah, berarti dia mansub. Kalau kita temukan kasra, berarti dia jar, karena ini merupakan tanda asli. Nah, selain tanda ini, ada tanda far'iyah sebagai pengganti pada tanda asli. Wa hunaka alamatun ukhra far'iyyatun. Wa hiya fil anwa'il atiyati min al-asma. Yaitu pada isim-isim berikut ini. Yaitu pada isim-isim berikut ini. Atau pada macam-macam isim berikut ini. Nah, kita lihat. Ini sudah kita bahas, cuma tidak dijelaskan dalam bahasan yang lalu apakah tanda asli atau tanda far'iyah. Nah, di sini tanda far'iyah ya. Jam'ul mu'annatsis salim. Artinya tanda far'iyah terdapat pada jamak mu'annats salim, yaitu plural yang beraturan untuk wanita. Jadi jamak plural ini untuk wanita. Yaitu yang diakhiri atau ditambah dengan alif dan ta. Alif dan ta. Talibatun menjadi talibatun. Mu'minatun mu'minatun. Muslimatun muslimatun. Nah, alamatun nasbi. Nah, tanda nasabnya. Fihi ay fi hadhal jamak. Jamak mu'annats salim. Al-kasratu. Al-kasrah. Nah, seharusnya kalau dia tanda asli bukan kasrah. Tapi fathah. Jadi tanda nasab yang asli ada fathah. Tapi pada jama' mu'annas salim, tanda nasabnya bukan fathah, tapi kasrah. Kalau dia kasrah, berarti ini tanda pengganti fathah. Ini katakan alamah far'iyah. Contoh, khalaqallahu samawati wal arda. Khalaqallahu samawati wal arda. Nah, di sini kata-kata as-samawat, di situ bukan majrur. Bukan majrur. Kalau seandainya majrur, tentu al-ardhanya bukan di garis kasih harus ardha, fathah. Tapi ardi. Nah, di sini ardha. Karena dia ma'tuf, dihubungkan kepada kalimat samawat. Berarti samawat di sini mansub. Kalau kita lihat dia lebih jauh lagi, samawat di sini kedudukannya adalah sebagai maf'ul bih. Daripada fi'il khalaqa. Khalaqa, fi'il madhi, membutuhkan objek, maf'ul bih, penderita. Allahu lafzul jalalah sebagai fa'il pelaku. Dia menciptakan. Apa yang diciptakan? As-samawati. Nah, di sini langit. Langit. Nah, majrur mansub. Ini mansub. Tanda nasabnya kasra. Li'annahu jama' mu'annath salim. Berarti tanda sini bukan tanda asli. Tadi tanda far'iyah. Kalau tanda asli, dia fathah. Kemudian, as-sani al-mamnu minas-sarfi. Al-mamnu minas-sarfi. Isim yang dilarang bertanwin. Atau isim yang tidak ditanwinkan. Jadi ada isim yang bertanwin, ada isim yang tidak bertanwin. Nah, kalau isim yang tidak bertanwin dikatakan mamnu minas-sarfi. Ini sudah kita bahas pada usbu'ul madhi, pada minggu lalu, yaitu nomor yaitu hal nomor yang ke-6. Alamatul jar, nah, tanda jarnya al-fathah. Jadi mamnu minas-sarfi tanda rafa'nya dhamma, dan itu tanda asli, karena rafa' tanda aslinya dhamma. Kemudian tanda nasab bagi isim ini adalah fathah, dan itu juga merupakan tanda asli. Kemudian, adapun tanda jarnya, bukan kasrah. Di sini fathah. Yaitu fathah. Contoh, idhab ila fir'auna. Fir'auna. Nah, ini isim mamnu' nasarfi. Tandanya, tanda jarnya fathah. Berarti ini tanda far'iyah. Kalau dia tanda asli, bukan fathah, tapi kasrah. Nah, kenapa kasrah? Kenapa tidak di... Afwan, kenapa dia fathah? Kenapa enggak dikasrahkan? Ila fir'aunin. Karena ini isim yang tidak boleh bertanwin. Enggak boleh dibaca fir'aunun. Fir'aunan atau fir'aunin. Isim ini tidak boleh ditanwinkan. Maka tanda jarnya adalah fathah. Nah, kenapa tidak boleh bertanwin? Nah, ini masuk bahasan ismul ladzin sharif. Ada syarat-syaratnya, ada illatnya. Illatnya di sini adalah karena dia alamiah, isim alam, karena dia nama. Yang kedua, al-ujmah. Al-ujmah, yaitu bukan nama dari isim Arab. Bukan dari nama isim Arab, itu nama ajam. Maka, dia tidak boleh bertanwin. Nah, yang ketiga, yang terkait dengan bahasan kita malam hari ini, al-asma'ul khamsah. Isim yang 5, al-asmaul khamsatu wahya abuka, akhuka, hamuka, fuka, dan dhu, kullul alamati fiha far'iyatun. Semua tanda-tanda i'rab di sini adalah far'iyah. Baik ketika rafa, ketika nasab, dan ketika jar. Kita lihat, alamat rafi al-waw. Jadi alamatul rafi li asma'il khamsah, waw. Contoh, ja'a aja'a abuka. Nah, ini waw, tanda rafa, dan dia merupakan far'iyah. Karena tanda rafa asli adalah dhamma. Alamatun nasbi al-alif. A'arifu abaka. Saya kenal ayahmu. A'arifu abaka. Nah, ini alif, tanda nasabnya. Kenapa? Karena dia termasuk asmal khamsah. Bukan fathah. Alamatul jarri al-ya. Jadi, tanda jar bagi asmal khamsah adalah ya. Aina sayyaratu abika? Aina sayyaratu abika? Jadi abi di sini majrur. Kenapa majrur? Karena dia mudhaf ilaih. Tanda jarnya ya, karena dia termasuk asmaul khamsah. Nah, itu dikatakan alamah al-far'iyah. Jadi gampang mudahnya, ingat saja tanda i'rab asli. Tanda i'rab asli ketika rafa' dhamma, ketika nasab fathah, ketika jarnya kasrah. Jika isim ada yang tidak sesuai dengan tanda di sini, berarti dia far'iyah. Wallahu a'lam. Fadhal Ustazhan. Baik, saya jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya dari tambahan penjelasan yang disebutkan. Dan tadi bisa Anda simak secara langsung di kitab Durusul Lughah jilid ketiga di halaman ke-7. Dan selanjutnya kami akan angkat beberapa pertanyaan mungkin saatnya di akhir kajian kita. Atau ada yang bertanya secara langsung terlebih dahulu, silahkan di 0218236543. Taib, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Pak, di mana? Bapak Abu Hanif. Di mana, Abu Hanif? Abu Hanif. Di mana? Di Tasikmalaya. Di Tasikmalaya, Taib. Silakan, ada pertanyaan? Tasikmalaya. Taib, mohon maaf, suara televisinya atau radionya dikecilkan dulu, Abu Hanif, biar lebih jelas suaranya. Jazakallah khair. Ya, ini ya. Dah pas. Ini Foto. Kan alamat tarinya. Iya. Itu kan enggak daerah seperti Eropa kan tadi. Tadi kan contohnya itu Asamawati. Mm-hmm. Kan harusnya nah itu selain marfnya, selain yang lain itu parinya gimana cara mengetahuinya? Iya. Mm-hmm. Yeah. Baik, itu saja. Khair, jazakallah khair Abu Hanif. Ya, gitu. Baik, silakan Ustaz. Oh ya, nanti ini akan ada bahasan selanjutnya, bahasan kita dan ini. Jadi kuncinya, gampangnya tadi saya jelaskan, kalau dia tanda aslinya, ini lihat, dhamma ketika rafa. Ketika rafa, ada isim ketika rafa, tandanya dhamma berarti asli. Nah, tapi kalau ada isim ketika rafa bukan dhamma, berarti fra'iyah. Contoh, jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim. Al-muslimuna mukhlisuna. Nah, al-muslimuna di sini marfu. Dari mana kita tahu marfu? Nah, ini juga kita harus memahami kaidah. Karena dia sebagai mubtada. Subjek. Mubtada hukumnya marfu. Nah, maka dibaca al-muslimuna. Tidak bisa dibaca al-muslimina. Dibaca al-muslimuna. Berarti kata muslimun di sini marfu. Tanda rafanya apa? Bukan harakat. Bukan dhamma, tapi huruf, yaitu waw. Nah, berarti kalimat ini adalah tanda rafaknya adalah fra'iyah, bukan asliyah. Demikian, ya. Di pending dulu, kita berikan kesempatan untuk satu penelpon, ada Ahkam Marudin. Silakan, Ahun. Akhina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelatan, Ustaz. Fadol. Anda ke soal? Nah. Nah, طيب تفضل لي نعم ابو بكر عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابو بكر عم رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ثالث نال الولد من ابيه نفقه نعم نال waladu min abihi nafaqatan. Naam, jayyid, masyaallah. Syukran. Afwan, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kamarudin. Fadhil, selanjutkan. Nah, jadi tadi bahwa kalau dia ada isim ketika rafa'nya bukan dhamma, berarti itu fra'iyah. Fra'iyah. Kalau dia ketika nasabnya bukan fathah, berarti dia fra'iyah. Nah, contoh terdapat pada Asma'ul Khamsah. Inna abaka maridun. Aba di sini mansub karena dia isim inna. Tanah nasabnya alif. Karena itu yang berubah. Abu ka abaka abika. Itu kata i'rab, perubahan. Nah, ini tanda i'rabnya alif. Tanah nasabnya alif. Padahal tanah nasab asli adalah fathah. Berarti alif merupakan fra'iyah. Yang jelas kalau tanda i'rabnya huruf, huruf berarti fra'iyah. Demikian juga ketika jar, dia bukan kasrah tanda jarnya. Bukan kasrah, huruf. Jelas kalau dia huruf, berarti fra'iyah. Atau juga bukan huruf tapi harakat. Tapi harakatnya bukan dhamma, bukan kasrah, tapi fathah. Seperti tadi ism yang tidak boleh bertanwin, ism ladzi la yansarif, fathah. Ini berarti dia digolongkan fra'iyah. Contoh, sallamtu ala Ahmada. Sallamtu ala Ahmada. Nah, tanda jarnya fathah. Dari mana kita tahu jar? Karena ada ala masuk huruf jar. Berarti Ahmada di sini majrur. Cuma tanda jarnya bukan kasrah, tapi fathah. Kenapa? Karena isim yang tidak boleh bertanwin. Berarti tanda fathah di sini bagi isim tidak boleh bertanwin ketika jarnya merupakan tanda fara'iyah, bukan tanda asli. Nah, fadhil asal. Tayyib, saya jazakallah khair atas penjelasan dan kami akan angkat pertanyaan yang masuk dengan pesan singkat. Dan terlebih dahulu dari pendengar yang sebelumnya secara langsung dari Adi Ayu yang tadi ditanyakan berkenaan dengan sahib. Oh ya. Nah, kalau sahib itu bukan asmaul khamsah. Bukan asmaul khamsah. Asmaul khamsah itu kata dzu. Makanya lafaznya tertentu. Abu. Kalau walid bukan, walaupun maknanya sama. Sinonim abun, sinonimnya apa? Walid. Nah, walid bukan asmaul khamsah. Nah, demikian juga sahib. Jadi dzu, tapi dzu apa yang termasuk asmaul khamsah? Ini bagus juga mengingatkan saya juga. Dzu bimana sahib, ya. Dzu bermakna sahib. Jadi dzu itu yang memiliki makna sahib, yaitu punya, yang punya. Nanti ada dzu adalah isim mausul. Nah, ada dzu isim mausul. Tapi dzu di sini adalah dzu bimana sahib. Jadi kata sahib bukan asmaul khamsah. Maknanya sama. Jadi sahibul mal, sahibul ilmi, sahibul ardi. Maknanya sama dengan dzul, dzul ardi. Dzu malin. Maknanya sama, tapi bentuk kata berbeda. Naam, fadal. Taib, jazakallah khair demikian Adi Ayu di Kediri. Semoga bisa difahami. Dan pertanyaan berikutnya dari pendengar kita yang tadi disebutkan dari Sumenep. Al-farku baina atau perbedaan antara Al-Ali, salah satu nama di antara nama-nama Allah, dengan lafaz Ali dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Hal hunaka far. Dia tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi Al-Ali itu isim apa? Isim naq, isim manqus. Kalau Aliyun itu bukan isim manqus. Wallahu alam, mungkin maknanya ada persamaan, sama-sama arti ulu ya, tinggi ya. Ali, wallahu alam. Iya. Taib, jazakallah khair. Dan walau sama tidak menjadikan sifat-sifat ketuhanan ada pada Allah saja. Taib, barakallah fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah fiik ya Ustaz. Untuk fi'il maldi, apakah akan senantiasa berharokat fathah Ustaz? Jazakallah khair. Oh iya. Fi'il maldi, ini berharokat fathah. Idza lam yattasil bi akhir syai. Kalau dia tidak bersambung di akhirnya. Tidak bersambung dengan dhamir, tidak bersambung dengan satu. Contoh kataba, akala, fathah. Ini satu. Yang kedua, dia berfathah kalau dia bersambung dengan alif. Alif tasniyah. Dhahaba, akala, fathah. Bersama alif tasniyah. Kemudian kalau dia bersambung dengan ta'u ta'nits as-sakinah. Katabat, jalasat, qara'at. Nah, inilah fi'il madhi, dia berharakat fathah. Berharakat fathah. Tapi kalau dia berharakat sukun, kalau dia bersambung dengan ta mutaharrika. At-ta al-mutaharrika. Baik itu apa? Ta, tu, tuma, tum. Dorabta, dorabtuma, dorabtum. Dorabti, dorabtuma, dorabtunna. Dorabtu. Bersambung dengan na. Pelaku, na, dorabna. Demikian juga kalau bersambung dengan nun niswa. Dahabna. Nunnya tidak panjang. Nun niswa. Ini baris sukun. Nanti ada fi'il madhi baris dhamma. Kalau dia bersambung dengan wawul jama'ah. Dorabu, akalu, fatahu. Nah, ini bisa dilihat dalam kitab sharaf. Taib, jazakallahu khair atas penjelasannya. Kemudian kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari Mursalim di Bengkulu. Bagaimana kalau asma'ul khamsah diawali dengan ya? Ustaz? Contohnya ya Abu Bakar. Tolong jelaskan bagaimana yang benar. Jazakallahu khair atas penjelasannya. Oh. Asma'ul khamsah Abu Bakar tadi. Diawali dengan harfun nida. Ustaz. Harfun nida. Nah. Ini sebetulnya harus ada bahasan khusus. Ini juga sudah pernah disampaikan secara sekilas ya. Iya. Nah, ini dikatakan bab munada. Bab munada ini termasuk isim yang apa? Mudhaf ya. Kalau dia munadanya adalah isimnya mudhaf, maka hukumnya adalah mansub. Dia bukan mabni. Dia bukan mabni tapi mansub. Mansub tanda nasabnya ala mansubun ala ma yunsabu bih. Mansubun ala ma yunsabu bih. dia mansub sesuai dengan tanda nasabnya. Kalau di Asmaul Khamsah mansub bil alif, maka dikatakan ya Aba Bakr, ya Aba Bakr, ya Aba Hurairah, ya Aba Zaidin, ya Aba Aliin, ya Aba Sa'idin. Nah ini dikatakan apa, munada yang hukumnya mansub kalau dia menjadi mudhaf. Nanti ada munada yang hukumnya mabni kalau dia isim alam. Contoh ya Zaidu, ya Aliyu, ya Rajulu, atau dia nakirah maksudah. Nakirah maksudah itu nakirah yang dimaksud, akan tetapi yang berbicara tidak mengetahui namanya. Umpamanya ya Waladu, ya Talibu, itu anak. Apakah semua anak? Tidak, yang dimaksud adalah anak tertentu. Yang dimaksud oleh yang berbicara ya Talibu, ya Aliyu. Nah ini dikatakan mabni. Fadal ya Ustazan. Taib, jazakallahu khair atas penjelasannya. Dan kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita yang bertanya tentang ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Mujadilah. Apabila dikatakan kepada kaum muslimin ya fafsahu yafsahillahu lakum, kemudian kalimat yarfa'illahu alladziina amanu. Di situ ada kalimat yafsahi dan yarfa'i, Ustaz. Ya. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Ya. Nah, itu kan majzum. Nah. Itu hukum adalah majzum. Nah, kenapa dia majzum? Itu jawab amar. Jawabun amar. Tadi disebutkan dulu ayatnya, Ustaz, ya? Apa? Disebutkan dulu secara sempurna ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu. Idza qila lakum tafassahu yafsahillahu lakum. Nah. Mana amarnya? Tafassahu. Jawab amarnya yafsahillahu lakum. Makanya asalnya yafsah. Itu yafsah. Wa kusira liltiqa'u sakinin. Dibaca kasrah karena dia bertemu dengan dua sukun. Yaitu wa yafsah hanya sukun, kemudian Allah lafzul jalalnya, yaitu alif lamnya baris sukun. Nah. Jadi itu jawab amar. Nah. Demikian juga yang yarfa'in lahu. Nah, demikian yarfa'illahu. Demikian juga dia jawab amar. Baik, jazakallahu khair, Ustaz. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, bagaimanakah bentuk musanna dari isim abun dan akhun dari Abdullah di Sulbar? Iya. Abun abawani. Akhun akhawani. Jadi abun abawani. Akhun akhawani. Jadi waw di situ bukan waw asmaul khamsah. Alat i'rab. Waw di situ bukan waw asmaul khamsah. Itu waw merupakan huruf aslinya. Huruf aslinya. Jadi itu terlihat huruf asli ketika musannanya. Jadi asalnya abuun. Ya, abawani ketika musanna kelihatan. Akhawani. Jadi itu tanda i'rabnya sama seperti i'rab yang musanna, marfu'un bil alif. Jadi abawani ketika mansubnya abawaini, ketika jarnya juga ya abawaini. Akhawani alif ketika rafa'nya mansubnya akhawaini, ketika jar juga akhawaini. Nah, fadhol. Baik, jazakallahu khair. Dan satu pertanyaan terakhir mungkin yang bisa kami angkat pada kesempatan malam ini. Kata Abu Kausat, disebutkan mudhaf mudhafun ilaih. Benarkah yang idhafah adalah Abu dan mudhafun ilaihnya adalah Ka? Dari Erwin, ya, dengar kita. Silakan, Ustaz. Idhafah itu kedua kata dikata idhafah. Nah. Jadi, idhafah itu penggabungan kata dikata idhafah. Kata juz awal dikatakan mudhaf. Al-juz'ul tsani dikatakan mudhaf ilaih. Apa arti mudhaf? Yang digabungkan. Yang digabungkan. Jadi abuka, kata apa yang digabungkan di sini? Kata abu. Kepada ka. Makanya kata kaf itu dikatakan mudhafun ilaihi. Digabungkan kepadanya. Jadi abu mudhaf, kaf mudhaf ilaih. Bukan abunya idhafah. Ya. Jadi kedua kata ini dikatakan bentuk idhafah. Kedua kata ini penggabungan kata dan kata idhafa. Kalau diurai, kata pertama dikatakan mudhaf, kata yang kedua dikatakan mudhafun ilaih. Nah, wallahu a'lam. Baik, Ustaz, jazakallahu khair atas jawabannya dan kita cukupkan Ustaz. Fadhil, ada kesimpulan akhir. Mudah-mudahan apa yang disampaikan malam ini insyaallah mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan Allah SWT memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Kita tutup. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.